بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang insyaallah, dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bacaan kitab Kifayatul Akhir kita pada bagian syarat sah barang dagangan yang ketiga, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat sah barang dagangan yang pertama yaitu suci barang dagangan, syarat sah barang dagangan yang kedua yaitu bermanfaat, punya manfaat secara syariat yang dibolehkan, yang kemudian yang ketiga pada saat ini yaitu amma syartu salis ayyakuna al-mabi'u mamlukan, barang dagangannya dimiliki. Qala al-musannifu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa amma syartu thalithu wa huwa an yakuna al-mabi'u mamlukan liman yaqa'u al-'aqdu lahu. Wa amma syartu thalithu, sedangkan syarat yang ketiga, jadi syarat sah barang dagangan yang pertama dia suci, syarat sah barang dagangan yang kedua dia harus bermanfaat, yang manfaatnya legal secara syariat. Yang ketiga, wa huwa ayyakuna al-mabi'u mamlukan, syaratnya bahwa barang dagangan itu mamlukan, haruslah barang yang memang dimiliki. Liman yaqa'ul 'aqdu 'alaihi, dimiliki oleh orang yang akadnya terjadi pada dia, gitu. Liman yaqa'ul 'aqdu lahu, ini apa artinya nih? Jadi liman yaqa'ul 'aqdu lahu itu kan dimiliki oleh orang yang akad jual beli itu memberikan manfaat bagi dia, gitu. Apa maksudnya? Fa in basyarul 'aqda li nafsihi falyakun lahu. Fa in basharal aqda, kalau dia yang langsung melakukan akad li nafsihi, untuk dirinya sendiri, artinya dia yang dagang, dia juga itu yang punya barang, gitu. Jadi tidak harus barang dagangan dimiliki oleh penjual. Bisa jadi penjual itu cuman wakil doang. Bisa jadi penjual itu cuman perantara, gitu. Makanya kalimatnya ayyakunal mabi'u mamlukan liman yaqa'ul 'aqdu lahu. Barang dagangannya adalah barang yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan manfaat dari akad itu. Bisa jadi bukan penjual yang punya, kan gitu. Fa in basyarul 'aqda, kalau dia langsung yang melakukan akad. Li nafsihi, emang dia jual buat dirinya. Ya maksudnya dia sendiri yang jual, dia sendiri yang juga yang punya barang. Falyakun lahu, maka akadnya tu lahu, akadnya bagi dia. Wa in basyarahu li ghairihi, kalau dia melakukan akad li ghairihi, bukan untuk dirinya. Saya punya mobil, saya jual mobil saya. Nah berarti saya melakukan akad untuk diri saya sendiri, karena mobil punya saya, gitu. Tapi saya jual mobil, cuman mobil ini bukan punya saya. Berarti saya basyartul akad, basyartul akda li ghairi. Saya melakukan akad untuk orang lain selain saya. Fa wa in basyarahu li ghairihi, kalau dia melakukan akad li ghairihi untuk orang lain, imma bi wilayatin, entah karena perwalian, misalnya barangnya itu yang dimiliki oleh anak kecil. Anak kecil kan enggak boleh jual beli. Apa namanya? Anaknya punya alhamdulillah. Jadi dia walinya, entah dia kakeknya, entah dia abangnya, atau mungkin dia orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk jadi wali anak tersebut. Lalu anak tersebut udah enggak punya apa-apa lagi selain rumah misalnya, atau selain mobil. Nah, berarti dia jual mobil, dia jual rumah, tapi bukan dia yang punya. Yang punya tuh anak kecil, cuman dia dapat perwaliannya. Imma bi wilayatin. Jadi dia jual barang tuh bukan untuk dia, tapi untuk orang yang diwalikan. Au bi wakalatin, atau dengan orang yang, atau dia menjual itu dengan wakalah, dengan perwakilan gitu. Falyakun lidzalikal ghairu, falyakun lidzalikal ghairi, maka akad itu lidzalikal ghairi, untuk selain dia, untuk orang lain tersebut. Jadi maksudnya tidak ada syarat kalau jual beli itu si penjual harus punya barang, enggak ada syarat. Yang penting di penjual, yang penting barang dagangan itu dimiliki oleh orang yang mendapat manfaat dari akad tersebut. Dan itu enggak mesti penjual, karena bisa jadi penjual itu wakilnya atau penjual itu walinya begitu. Kayak semacam kita di Carrefour misalnya. Itu di Carrefour kan, yang tukang Carrefour itu kan bukan dia yang punya, kan ya. Bisa jadi sellernya tuh cuma naruh doang. Saya enggak tahu sistem Carrefour gimana ya. Atau saya punya warung, di warung saya tuh bini saya punya warung, warung bini saya itu ditaruh kerupuk sama tukang kerupuk yang sepeda itu yang tiap hari lewat. Wah, gitu. Ntar dia tiap minggu naruh, minggu besok dia ngambil lagi. Yang dagang istri saya. Cuman barangnya kan bukan punya dia. Sah jual beli, sah. Yang penting barangnya dimiliki oleh orang yang mendapat manfaat dari akad tersebut, entah dengan perwalian, entah dengan wakil. Nah, istri saya itu jadi wakil kan di warung tersebut. Begitu. Jadi akadnya bukan buat istri saya, tapi akadnya buat tukang dagang itu. Dia di situ sebagai wakil gitu. Jadi tidak harus penjual itu memiliki barang. Di warteg itu kan juga sama. Ah, sistem konsiasi, betul. Kalau bahasa dulu saya enggak paham tuh sistem konsiasi. Dulu ditanya sistem konsiasi hukumnya gimana? Apaan konsiasi? Baru belakangan baru tahu tuh konsiasi. Oh, konsiasi itu nitip. Itu sih dulu kan juga saya waktu kecil di rumah ada warung. Saya orang tua dagang di rumah. Banyak juga yang nitip itu. Itu dilakukan hampir setiap hari, tapi baru tahu namanya sekarang konsiasi. Nitip jual. Itu sah hukum jual, sah, karena barang, walaupun itu barang bukan milik pedagang, tapi pedagang itu sudah mendapatkan perwalian atau perwakilan dari si penjual gitu. Waalaikumsalam Pak Iwan, ahlan Ustaz Dul Kifli, Pak Jagan. Fala falau ba'a mala ghairihi bila wilayatina, kalau seandainya ada orang yang jual barang seseorang, barang orang lain, falau ba'a, kalau ada orang yang menjual mala ghairihi, harta orang lain, bila wilayah, tanpa ada perwalian, wala wakalatin, tanpa ada perwakilan. Jadi dia jual barang orang, dia jual barang, dia lihat ada mobil dijual gitu, dia lagi lewat, ada tulisan mobil dijual, dia foto, cekrek kan gitu. Dia enggak tahu tuh punya siapa. Itu pokoknya dia cok foto cekrek. Itu mobil kelihatan barangnya, spesifik barangnya, ada barangnya, barang emang itu tuh dimerekin, dijual. Dia foto. Lalu dia sebarin ke teman-temannya di grup WhatsApp. Nih ada yang jual mobil nih gitu. Jadi dia menjual mobil itu tanpa perwakilan, tanpa perwalian. Dia enggak diwakili oleh si punya mobil, Karena dia nggak pernah ketemu, dia cuma ketemu mobil di pinggir jalan ada mereknya, saya jual, nggak dijual kan begitu, dipoto lalu disebarin. Dia juga bukan wali, karena si pemilik barang bukan anak kecil atau bukan orang yang mahjur. Jadi perwalian itu kan bisa jadi apa namanya, orang yang mahjur itu ya, orang yang dicekal, cekal karena gila misalnya, itu, atau karena pilot itu tadi. Intinya dia foto mobil aja, kemudian fotonya tuh disebarin, dijual, jual nih mobil nih, gitu. Gimana boleh gak gitu? Faloba amala ghairihi bila wilayatin, dia jual barang orang lain tanpa perwalian, wala wakalah tanpa wakalah. Fal jadidul azhar, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang jadid, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, al azhar yang kuat, butlanul bai', batal jual belinya, enggak sah. Kepemilikannya enggak sah, duit yang diambil oleh penjual juga kagak sah. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa fima yumlak, fima yumlak, ada gak harokatnya? La talaqa illa fima yumlak, wala itqa illa fima yumlak, wala bay'a illa fima yumlak, wala wafa'a binadrin illa fima yumlak. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu, ini juga sabda Nabi yang lain tuh ada gimana? La tabi' ma laysa indak. Itu masyhur tuh dulu ya. Jadi kata Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabat, saya lupa nama, jangan jual sesuatu yang bukan punya kamu. La tabi' ma laysa indak. Akhirnya itu orang yang mempelajari hadis plek-plekan begitu tuh, akhirnya jual beli online tuh jadi haram semua. Karena hampir semua pedagang online gak punya barang, dia cuma punya foto. Dia cuma punya foto kan itu. Walaupun kalau kita pakai pendekatan bi' salam itu beres tuh urusan tuh. Nah, cuman kan ada orang yang kagak tahu bi' salam kan. Gitu. Pokoknya kalau jual beli itu barangnya kudu ada gitu. Barangnya kudu kelihatan gitu. Tapi benar nih, ya ini kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Wala itaqa. Wala itaqa. Itqa. Wala itqa, tidak ada pembebasan. Artinya tidak ada. Di situ itaqa. Wala itqa. Itqa itu tidak ada pembebasan. Maksudnya budak tidak bisa dibebaskan kecuali pada budak yang dia miliki. Wala, kata Nabi Muhammad, la taraqa illa fima yumlak, tidak boleh ada talak. Tidak ada talak illa fima yumlak, kecuali pada istri yang dia miliki. Maksudnya istri dalam ikatan yang sah. Wala itqa illa fima yumlak, tidak ada itqa, tidak ada pembebasan budak, illa fima yumlak, kecuali pada budak yang dia miliki. Oh, di situ la itaq. Iya. La itaq juga benar. Gitu. Emang bagusnya sih la itaq tuh. Di sini la itqa. Bagusnya memang la itaq. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain gimana hadisnya? Tidak ada la itaqa wa la talaqa fi iglaqa. Gitu. Kata Nabi Muhammad, la talaqa wa la itaqa fil iglaq. Tidak ada talak, tidak ada pembebasan budak, fil iglaq, bagi orang yang otaknya tuh ketutup. Orang gila. Gitu. Jadi dia kaya, kaya, kaya, kaya, gila. Nah, ketika gila, terus dia bebasin budakku, gue bebasin semua lu. Tapi fil igla, kotaknya lagi gila, itu gak sah. Jadi kalau itak benar itu, betul juga sama. Tapi itqa juga gak ada masalah. Wala itqa illa fima yumlak, tidak ada pembebasan kecuali pada budak yang dia miliki. Jadi dia enggak bisa membebaskan budak orang lain. Wala bai'a illa fi ma yumlak, dan tidak boleh jual beli illa fi ma yumlak, pada barang yang kecuali pada barang yang dia miliki. Wala wafa'a binadrin, dan tidak ada penunaian nazar illa fi ma yumlak, kecuali pada nazar yang dia miliki. Maksudnya pada nazar yang sah itu. Qala Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, hasanun, hadis ini hasan. Jadi ini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa jual beli barang yang dia enggak punya gitu. Tanpa perwalian, tanpa perwakilan, jual belinya enggak sah. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, waqad ruwiya min turukin bi majmu'iha yartafi'u an kaunihi hasanan. Waqad ruwiya, dan hadis ini telah diriwayatkan dari banyak riwayat. Turuq itu jalur ya. Jalur itu maksudnya bukan cuman satu jalur. Satu jalur. Kan dari Nabi turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'at tabi'in, turun tabi'at tabi'in, terus ke ulama mutaakhirin, ulama hadis. Nah itu satu jalur tuh. Tapi bisa jadi ada jalur lain dari sahabat lain, dari perawi lain, yang inti hadisnya sama. Makin banyak jalur ini, makin menguatkan status hadis. Kalau dia dhaif, levelnya naik jadi hasan gitu. Jadi maksud Imam Nawawi, waqad ruwiya min turukin bimajmu'iha yartafi'u an kaunihi hasanan. Hadis yang tadi ini telah diriwayatkan dengan banyak jalur, yang kesemua jalur itu yartafi'u an kaunihi hasanan, membuat hadis ini naik pangkat menjadi hasan. Yang awal dhaif naik jadi hasan. Wa yaqtadi annahu sahih. Dan maksud perkataan Imam Nawawi bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi awalnya hasan nih. Hasan itu kan salah satu perawinya, apa namanya, salah satu, bukan cacat ya, tamamud dhabt, itunya hilang. Jadi perawinya itu naqsud dhabt. Tidak mantap dalam arti hafalannya kurang begitu. Kalau sahih kan ittisalu sanad, kemudian tamamud dhabt kan gitu. Ittilau sanad udulur ruwat wa tamamud dhabt. Kalau hasan itu kan tamamud dhabtnya kurang. Nah, pokoknya begitu. Wa yaqtadi annahu sahih. Bahwasanya hadis ini, inti dari perkataan Imam Nawawi, hadis ini hadis sahih, bisa diamalkan. Wal qadim, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang qadim, yang qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, annahu mauquf, jual belinya sah tapi diskors. Diskors itu maksudnya ditahan sampai kemudian si yang punya barang tahu gitu. In ajaza malikuhu, kalau pemiliknya membolehkan, nafad, maka sah jual belinya, beres tuh jual belinya. Wa illa, tapi kalau pemiliknya tidak membolehkan, fala, maka enggak. Jadi intinya jual belinya sah, cuman ada khiyar sampai kapan, sampai pemiliknya tahu. Kalau pemiliknya enggak tahu, kalau pemiliknya kemudian tahu dan dia enggak ngizinin, batal jual belinya. Tapi kalau pemiliknya tahu kemudian ngizinin, yaudah enggak apa-apa, silakan, sah jual belinya. Pada intinya jual belinya sah, cuman ada khiyar, ada masa khiyar itu sampai si pemiliknya tahu. Wa hadza mansus alaihi fil jadid, dan perkataan ini, qaul ini, qaul bahwa sah jual beli barang yang enggak diwakilin, enggak dibikin, enggak ada perwalian, itu mansusun alaihi fil jadid di ayat, dan itu dituliskan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya. Gitu. Wa ihtajja lahu bi hadits Urwah, dan beliau Nabi apa namanya Imam Syafi'i dalam qaul jadid, dan beliau berdalil dengan hadis Urwah. Urwah Al-Bariq ini hadis masyhur ya. Fa innahu qala, beliau radhiyallahu an Urwah Al-Bariq mengatakan, dafa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtari lahu syatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayar diriku. Jadi aku dikasih duit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinar, satu dinar, li ashtari lahu syatan, biar saya beli, untuk saya beli satu ekor kambing. Jadi Nabi Muhammad memberikan perwakilan satu dinar untuk dibeli. Untuk dibeli dengan satu dinar itu satu ekor kambing. Jadi Nabi Muhammad memberikan perwakilan buat beli doang. Fashtaraitu lahu syataini, kemudian aku bisa beli dua ekor kambing dengan satu dinar itu, kata Urwa Al-Bariqi. Fabi'tu ihdahuma bidinar. Nah, ini jadi masalah nih. Fabi'tu, kemudian saya jual salah satu ekor kambing tadi bidinar, dengan harga satu dinar. Jadi Nabi Muhammad ngasih satu dinar, kemudian satu dinar ternyata Urwa Al-Bariqi bisa beli dua ekor kambing. Lalu dua ekor, sebut udah beres nih. Masalah dia beli dua ekor kambing udah beres. Karena begitulah perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Urwah punya inisiatif, dia jual nih salah satu ekor kambing harganya satu dinar. Nah jual barangnya, jual kambingnya Urwah itu kan gak pakai izin Nabi. enggak make perwakilan, enggak make perwakilan, enggak ada izin dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma minta beli, bukan minta dijualin sekalian, enggak. Jadi perwakilan Nabi kepada Urwah itu cuma buat beli, bukan buat jual. Tapi Urwah jual. Udah beli dapat dua, dijual tuh satu ekor. Bidinar dengan harga satu dinar. Wajitu bisyati wa dinar, kemudian saya datang kepada Nabi Muhammad dengan satu ekor kambing, satu dinar juga saya datang. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad. Fa dzakartu lahu ma kana min amri, kemudian saya sebutin, saya ceritain lahu kepada Nabi Muhammad, ma kana min amri, apa yang terjadi, apa yang saya lakuin tadi saya ceritain sama Nabi Muhammad. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu laka fi safqatik, fi safqati yaminik, semoga Allah memberkati dalam transaksi jual belimu. Ya, safqati yaminik itu transaksi jual. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih. Ini dalam hadis lain Nabi Muhammad memujinya, kalau seandainya dia jualan pasir pun pasti untung, kan begitu. Dalam riwayat lain gitu. Jadi Nabi Muhammad justru memuji Urwah Al-Bariki. Enggak malah ngomelin, kalau seandainya ente kan, kalau seandainya enggak boleh itu ya, mestinya kan Nabi ngomel, ente aneh suruh beli doang, siapa yang nyuruh jual, kan begitu, siapa yang nyuruh jualan juga, ente suruh beli. Pasti Nabi Muhammad marah, tapi justru Nabi Muhammad memuji Urwah Al-Bariki. Wa qala An-Nawawi, kalau Imam Nawawi mengatakan, wa huwa qawi, dan hadis ini qawi. Wa dzakarahu Al-Muhamili, Al-Mahamili, Imam Al-Mahamili menyebut hadis ini, wasyas menyebut pendapat ini, wasyasi Imam Asyasi, wal Umrani dan juga Imam Al-Umrani, wa nassu alaihi fil Buwaiti, dan ternyata hadis apa perkataan, jadi kan periwayatan qaulnya Imam Syafi'i itu ada banyak, termasuk salah satunya Imam Al-Muzani dalam kitab Al-Mukhtasar, tapi ternyata Imam Al-Buwaiti kan juga punya Mukhtasar. Mukhtasar itu korespondensi. Korespondensi murid-muridnya Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i. Yang masyhur itu Mukhtasar Al-Muzani. Itu juga korespondensi Imam Al-Muzani kepada Imam Syafi'i. Nah, tapi ternyata korespondensinya Imam Al-Buwaiti menyebutkan hal yang berbeda daripada qaul yang lain. Ternyata Imam Syafi'i pernah menyebut dalam Al-Buwaitinya, dalam Mukhtasar Al-Buwaiti, bahwa jual beli yang enggak make izin itu sah. Cuman keabsahannya bil khiyar, sampai si yang punya tahu. Kalau yang punya tahu ngizinin beres. Kalau yang punya enggak tahu, enggak ngizin. Kalau yang punya tahu kemudian enggak ngizinin, selesai udah urusan. Enggak ada jual beli. Gitu ya. Dan ini terjadi banyak nih, model seperti ini. Jadi jual belinya sah sampai si pemilik tahu. Karena Urwah Al-Bariki itu juga melakukan hal yang sama. Qultu, saya bilang, kata Imam Taqiyuddin Al-Hasan. Nah, ini namanya bai'ul fuduli ya. Belum dinamain tuh. Jadi jual barang yang bukan punya dia namanya bai'ul fuduli. Al-bai'u al-fuduli. Fudul. Fa dot waw lam ya fuduli. Fudul itu kan dari kalimat fadl. Fadl itu dari kalimat lebih. Lebih itu artinya lewat batas. Bai'ul fuduli, jual beli yang kelewat batas. Barang punya dia lu jual. Barang bukan punya, bukan barang dia malah dijual. Itu namanya bai'ul fuduli. Apakah sah atau tidak? Qaul Syafi'i yang qadim enggak sah. Itu qaul Syafi'i yang jadid enggak sah. Tapi qaul Syafi'i yang qadim itu sah. Dan itu yang kemudian disebut oleh Imam Nawawi, bahwa ini ternyata disebutkan qaul Syafi'i dalam Al-Buwaiti. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Hasani, wa nassu alaihi fil ummi fi babil ghasabi, dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um justru menuliskan fatwa ini, bolehnya jual beli barang yang dia enggak punya gitu, tanpa izin, tanpa perwakilan, tanpa perwalian, dalam kitab Al-Um fi babil ghasbi, fi babil ghasabi, dalam bab gosom. Bab gosom. Ya, karena kan seperti gosok barang tuh. Walaupun ini bukan fi babihi, bukan di bab sendiri, mestinya kan bab jual beli. Tapi Imam Syafi'i menaskan ini, menuliskan fatwa ini. Wa syartuhu, ini penting nih, syaratnya. Wa syartuhu, dan syarat jual beli tanpa izin tadi itu, ijazatu man yamliku tasarrufa waqtal akdi. Waqtal akdi. Ini syaratnya agak susah nih, waqtal akdi. Hadha haythu kulna bil qadim. Hadha haythu kulna. Ini ada catatan di bawah. Hadha haythu kulna bil qadim. Ini syarat merujuk kepada apa namanya pendapat qaul qadim Imam Syafi'i bahwa enggak sah gitu. Untuk dikatakan sah ijazat. Tadi kan gini ya. Ini syarat nih kalau kita pakai qaul jadid enggak ada syarat ini. Tapi kalau pakai qaul jadid. Ya pakai qaul. Pakai qaul qadim. Nah, qaul jadid kan sah. Qaul jadid kan sah. Kalau apa qaul jadid itu kan enggak sah. Pokoknya kalau jualan enggak pakai izin, enggak pakai perwalian, enggak pakai perwakilan, jual belinya enggak sah. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi qaul qadimnya Syafi'i mauquf. Itu diskors, ditahan sampai si pemilik tahu, kan begitu. Artinya jual belinya sah. Cuman apakah itu kemudian berlaku dijalankan itu si pemilik dapat duit, si penjual dapat duit, si pembeli dapat barang, itu sampai si pemilik tahu gitu. Tapi bil khiyar nanti. Nah, kemudian syaratnya, syarat barang dagangan jual belinya sah kalau kita pakai pendapat qaul qadimnya bahwa itu jual belinya sah, syaratnya itu ijazatu man yamlik at-tasarrufa waqtal aqdi. Itu syaratnya adanya kebolehan man yamliku tasarrufa dari orang yang memiliki hak pakai barang tersebut waqtal aqdi ketika akad. Nah, gitu. Jadi harus ketika akad harus tahu tuh. Jadi saya potok nih barang nih, potok mobil di pinggir jalan, teng, gitu kan. Di apa namanya saya sebarin di grup WhatsApp, di grup. Pusat, tadi lihat potok jual mobil. Iya, jual mah berapa? Ya, 70 juta misalnya, 70 juta. Ya udah Ustaz, ini 70 juta saya suka nih mobilnya nih, saya transfer duitnya, di transfer gitu. Nah, itu masih akad tuh. Kemudian seketika itu saya harus bilang ke si yang punya barang, Pak Haji, mobilnya saya beli gitu. Mobil, jadi dia berlaku sebagai penjual sekaligus pembeli. Mobilnya saya beli harganya 65 juta misalnya gitu. Jadi seketika itu si apa namanya, atau dia jadi langsung penghubung, Pak Haji, ini mobilnya apa tadi saya jualin, udah ada yang mau nih laku. Jadi syaratnya harus seperti itu, waqtal aqdi, ijazat adanya pembolehan. Jadi waqtal aqdi itu jadi dzaraf. Dzaraf zaman. Ijazatu man yamliku tasarruf, adanya pembolehan dari orang yang memiliki barang tersebut, begitu memiliki hak pakai barang tersebut waqtal aqdi ketika akad. Hatta law ba'a mala tifli wa balak wa ajaza lam yanfuz. Hatta sampai-sampai kalau ada orang yang jual barangnya anak kecil. Jadi barang anak kecil nih dijual, wa balak kemudian anak kecil tuh balik, wa ajaza kemudian baru ngebolehin ketika dia balik, lam yanfuz barang dagangannya tuh enggak sah, lam yanfuz tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena ketika akad terjadi dianya enggak diizin, enggak belum ngasih izin. Mestinya izin dulu ketika akad itu terjadi. Wa kadza law ba'a ma'al mal al ghairi summa malakahu wa ajaza lam yanfuz. Kemudian apa namanya, begitu juga ketika orang jual barang orang lain, summa malakahu kemudian dia miliki barang tersebut, wa ajaza baru si yang punya membolehkan, lam yanfuz maka tidak sah jual belinya. Berarti memang pembolehannya itu syaratnya ketika akad. Jadi tidak boleh lewat dalam waktu cukup lama. Jadi waktu yang sebentar itu harus si pemilik barang dikasih tahu. Surah habihi ar-rafi. Tapi dalam hadis itu enggak ada syarat gitu ya. Urwah al-barik itu ya jarak dari jual, memang tidak dijelaskan jual kambingnya sampai kemudian ketemu Nabi itu memang kan tidak dijelaskan jarak waktunya. Cuma Nabi Muhammad bolehin. Man bolehinnya kan setelah dia pulang. Nah, ini kemudian tapi ada syarat waqtal aqdi. Sharraha bihi ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mensharihkan itu. Waqala, kemudian beliau mengatakan, al-qawlani, dua qawlnya Imam Syafi'i tentang boleh atau tidaknya jual beli barang yang bukan punya dia. Jariyani fima law zawwaja amatal ghairi wabnatahu. Itu juga berlaku fima pada masalah law zawwaja amatal ghairi. Kalau ada seseorang yang menikahkan amatal ghairi, budak perempuan orang lain, au ibnatahu atau anak perempuan orang lain, au tarlaqo mankuhatahu atau dia mentalakkan istri orang lain, au a'taqa 'abdahu atau dia membebaskan budak orang lain, au ajjara darahu atau dia menyewakan rumah orang lain, au waqafaha atau dia mewakafkan barang orang lain bighairi izni, itu juga berlaku. Jadi tadi kita ngomongin soal jual beli barang yang bukan punya dia tanpa izin, tanpa wakilan, sah. Sah kata qadimnya Imam Syafi'i, tapi mauquf. Enggak sah kata qaul jadid. Nah, dua pendapat ini, qaul jadid dan qaul qadim, itu juga berlaku pada hal-hal ini nih. Lau zawwaja amatal ghairi, kalau seandainya ada budak. Ini budak siapa nih? Emang kenapa? Saya demen, saya mau nikahin. Ya udah, saya nikahin tuh budak. Nah, dia menikahkan budak orang lain tanpa izin yang punya, begitu. Perlakuannya sama hukumnya seperti qaul jadid dengan qaul qadim sebelumnya tuh, antara boleh atau mauquf. Au ibnatahu atau dia nikahin anak orang lain, perempuan orang lain dia nikahin. Gitu. Au talaqa man kuhatahu atau dia mentalak. Gua talak lu, nih gua perwakilan laki lu, gua talak. Padahal dia enggak pernah dapat perwakilan dari lakinya. Au a'taqa 'abdahu atau dia membebaskan budak orang lain. Au ajjara darah atau dia menyewakan rumah orang lain, waqafa atau dia wakafkan rumahnya bighairi izni. Wa dhabbatal imam mahall al qawlaini bi ay yakuna al aqdu yaqbalu al istinabah wallahu alam. Wa dhabbatal imam, Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, dhabbat, dia mengikat atau mempatenkan mahall al qawlaini, bahwa dua pendapat tadi, qaul qadim dengan qaul jadid, itu bi ay yakuna al aqdu, syaratnya artinya adanya pendapat qaul qadim dengan qaul jadid itu berlaku hanya untuk akad-akad yakbalul istinabah yang memang boleh ada perwakilan. Kalau akad yang tidak boleh ada perwakilan, ya enggak bisa ada qaul itu. Kayak dagangan kan mungkin diwakilkan, gitu. Menikahkan kan juga mungkin ada perwakilan. Tapi pada akad-akad yang tidak bisa ada perwakilan, seperti sumpah itu kan enggak ada perwakilannya. Nazar itu kan juga, wasiat itu kan juga bagian daripada akad, nggak ada perwakilannya, nggak boleh diwakilin begitu. Wakaf ada wakilan, wakaf boleh wakilin, tapi kalau sumpah itu kan nggak. Kemudian apalagi yang tidak boleh ada perwakilan, ya seperti ibadah-ibadah ta'abud yang lain, tapi kebanyakan akad muamalah itu boleh ada wakilnya. Intinya hal-hal yang kayak tadi tuh, jualin barang orang tanpa izin dan seterusnya, itu bisa terjadi dua pendapat kalau memang akad itu akad yang yakbal istinabah, yang boleh ada perwakilan, begitu. Kalau tidak ada perwakilan, kalau tidak boleh diwakilkan, emang aslinya akad itu nggak bisa diwakilin, seperti sumpah, kemudian apalagi selain sumpah dikit ya. Wasiat itu juga kan nggak bisa diwakilin. Wasiat nggak bisa diwakilin. Hibah bisa diwakilin. Selain itu, maka sah-sah saja. Artinya berlaku dua pendapat. Wallahu'alam. Tapi masalahnya syarat harus ada pembolehan di waktu akad ini jadi masalah nih. Syarat pembolehan bagi dari orang yang punya ketika akad. Karena hadisnya itu secara eksplisit tidak menyebutkan itu, gitu. Ya kan kita enggak tahu tuh berapa jarak langkah dari tempat pasar di mana Urwah Al-Bariki jualan sampai ketemu Nabi itu berapa jaraknya. Tapi kan itu kan makan waktu, kan dia dari nongkrong di pasar sampai kemudian bertemu Nabi Muhammad itu kan punya waktu jeda yang cukup lama. Kalau seandainya memang nggak boleh, gitu ya. Saya ngelihatnya tidak mesti ada syarat pembolehan di waktu akad. Karena teks hadis yang menjadi dalil qaul qadim itu tidak mensyaratkan itu. Gitu. Nantilah kita cek ya. Saya cek lagi nih, biasanya di kitab Raudhatut Thalibin. Men belum cek ini. Wa amma syartu rabi, sedangkan syarat yang keempat, wahwal qudratu ala taslim, yaitu adanya barangnya itu, al-qudratu ala taslim, bisa diserah terimakan. Itu bahasa Indonesia gitu. Al-qudratu ala taslim, bisa diserah terimakan. Fala budda minhu, dan itu syarat yang harus. Sawa'un al-qudratul hisiyah, baik yang dimaksud mampu atau bisa dipindah tangankan itu hisiyah, secara fisik. Hisiyah itu ya dalam makna yang sebenar-benarnya, jual komputer, komputer dipindahin ke rumah dia, jual bangku, bangkunya dipindahin ke rumah. Itu kan secara hisiyah, fisiknya bisa dipindahin. Au syar'iyah, atau barangnya enggak dipindahin, cuman secara syar'i itu sudah pindah tangan, sudah pindah milik. Begitu. Falau lam yakdir ala taslim hissan, kalau memang tidak bisa dipindah tangankan, diserah terimakan hissan secara hakiki, kabai'i dhali wal abiqi, seperti jual beli barang hilang, awil awal abiki, atau seperti jual beli barang yang kabur, budak tuh, budak kabur atau hewan yang kabur, fala yasih, maka tidak sah jual belinya. Li'annal maksud, karena maksud daripada jual beli itu, al-intifa'u bil mabi'a, yaitu bisa mengambil manfaat dari barang tersebut, wa huwa mafqudun, dan kalau barang yang enggak bisa diserah terimakan, mafqud, ya berarti enggak ada kemanfaatan yang bisa diambil. Aneh kan beli kasur biar bisa ditidurin. Kan kasurnya enggak bisa diserah terimakan. Ya kagak bisa kan. Berarti enggak sah jual belinya. Jual belinya sah itu kalau bisa diserah terimakan. Hisan kanat au syar'iyah. Baik serah terimanya secara hisan, secara fisik, memang dalam makna yang sebenarnya bisa diserah terimakan. Atau syar'iyah, atau secara syar'i aja. Barangnya mungkin enggak pindah, tapi pindah kepemilikannya secara misalnya surat dan seterusnya itu. Walau ba'al ainal maksubata, kalau seandainya dia jual barang yang digosok, mimman la yaqdir ala intizaiha minal ghasib, dari orang yang memang tidak bisa diambil, minal ghasibi, mimman la yaqdir ala intizaiha minal ghasib. Kalau dia jual barang, taqiyat betul, taqabud, atau taqabud atau al-qab dalam bahasa yang lain. Al-qabd itu serah terima. Cuman biasanya al-qabdu itu biasanya ada pada hibah. Kalau jual beli maqduratu taslim, bisa diserah terimakan. Bahasanya gitu. Bahasanya beda, cuman intinya sama, yaitu taqabud. Taqabud serah terima. Cuman kan kalau taqabud kan identiknya taqabud itu hissi. Hissi itu ya physically, secara makna yang sebenarnya gitu. Ya, secara bahasa dia untuk barang yang benar-benar bisa diserah terimakan. Tapi kalau taslim itu secara umum bisa hisan kana syar'iyyah. Makanya sering disebut dengan istilah taslim, maqdurat taslim. Kalau ada orang jual barang yang digosok, saya jual. Saya punya motor. Motornya lagi dipakai orang. Digosok, emang biasa. Ini kalau naruh motor di sini digosok. Sebentar balik lagi, saya tahu nih bakal balik lagi nih motor. Motor gue jual tuh. Kepada siapa? Kepada teman saya, katakanlah namanya Muhammad. Ini Muhammad beli motor saya, yang motor saya tuh lagi digosok. Gitu. Mimman layak dir ala intizaiha minal ghasib. Digosok sama siapa? Biasanya sih yang pakai kalau nggak Wawan, apa si Kamil gitu. Kalau enggak Wawan, Kamil. Maka Muhammad, mimman la yaqdir ala intizai alal ghasib, Muhammad ini bisa enggak ngambil motor dari Kamil atau dari Wawan? Kalau dilihat-lihat si Wawan sama Kamil rada galakan nih, Muhammad ini kagak ini nih, enggak apa namanya? Kayaknya kurang bisa duit. Maksudnya nih kalau dibentak aja Muhammad ini udah enggak bisa ini. Maka fala yasih, jual belinya enggak sah. Saya jual motor ke Wawan, motor ke Muhammad. Motornya digosok sama Wawan. Muhammad adalah orang yang tidak bisa mengambil barang itu dari Wawan, maka tidak sah gitu. Mimman la yaqdir ala intizaiha, yaitu kalau dia jual barang kepada orang yang tidak bisa mengambil barang gosok tersebut, minal gosip, dari orang yang gosok tadi. Yang gosok si Wawan, yang beli Muhammad, saya yang jual. saya jual motor yang digosok sama Wawan kepada Muhammad. Nah, Muhammad ini enggak berani sama Wawan. Fala yasih, maka enggak sah jual belinya. Wa in qadir, kalau si Wawan, kalau si Muhammad mampu, sama siapa motornya? Sama Wawan tuh dipakai enggak izin. Tenang, Ustaz, ane ambil nih duitnya nih. Itu jadi barang punya ane ya. Kalau dia mampu, fal asahu, maka pendapat yang paling sahih as-siha, yaitu jual belinya sah li husulil maqsudil bai, karena tercapai itu tujuan daripada dagangan, yaitu si pembeli bisa memanfaatkan barang dagangan dengan jual beli itu bisa bermanfaat. Kenapa? Karena dia orang mampu yang ngambil, dia bisa ngambil barang itu dari si tukang gosok. Thumma in alima al-mushtariyul hal fala khiyaru lahu. Dan ini syaratnya memang kalau si pembeli tahu barangnya ketik fil hal itu ketika akad gitu. In alimal mushtariul hala, kalau memang si pembeli tahu keadaan bahwa barang tersebut digosok, fala khiyaru lahu, maka dia enggak punya khiyar lagi. Ya, ente tahu kan barang ane digosok? Tahu kan? Digosoknya sama Wawan. Ya biasanya sama dia, kalau enggak Wawan si ini tuh si Kamil gitu. Tahu Ustaz, tahu. Mau tetap beli barang aneh, mau enggak apa-apa Ustaz, nih duitnya. Biar aneh yang ngambil. Ah, itu tuh. Tapi kalau dibohongin gitu. Ustaz katanya jual motor. Iya, motor gini-gini gitu. Wah. Harganya berapa? Wah, murah tuh. Udah saya yang beli dah. Ya udah sini, ayo kita tanda tangan gitu. Terus barangnya mana Ustaz? Barangnya digosok. Nah, berarti itu si pembeli kan pembeli dibohongin tuh gitu. Wah, itu berarti ada khiyar kalau gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa barang itu digosok, maka tidak ada khiyar. Ketika dia akan beli apa kasih itu al-mu'atah, sah jual belinya, maka dia tinggal ngambil barangnya kepada si tukang gosok itu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok nih tentang barang yang digosok nih, karena barang gosok nih panjang nih bahasannya nih. Sampai walau ajizal mushtari wa anil intiza'i minal ghasib, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang besok hari. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu agar terus bisa menuntut dan mempelajari ilmu agama Allah dan mendapatkan ridhonya dari mempelajari ilmu agamanya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, dan juga para tokoh masyarakat termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan, kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqh lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.